telah mengikuti kelas mukhtarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pada session yang pertama telah kita bacakan berdasarkan apa yang ada di buku ini dan beberapa tambahan yang mungkin tidak ada di buku tentang dua ciri daripada ciri-ciri muslimah penggenggam bara api. Ciri yang pertama adalah seorang muslimatun mu'minatun billahi muwahhidatun lahu wa la tusyriku billahi syai'a. Seorang mukminah yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muslimatun mu'minatun muttabi'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslimah yang mukminah berserah diri dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ciri yang selanjutnya dari muslimah penggenggam bara api adalah berlomba-lomba dalam beramal soleh. Berlomba-lomba dalam amal soleh, baik kecil maupun besar, yaitu al-mutasabiqati fil khair. Orang yang berlomba-lomba, seorang muslimah yang senantiasa berlomba-lomba mengejar kehidupan akhirat dan tidak utamakan kehidupan dunia. Seorang muslimah yang faham dari firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, maka bersegeralah dalam kebaikan. Dan seorang muslimah yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man a'ta wattaqa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang taat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, yang bersedekah dan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslimah yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Seorang muslimah yang memahami bahwasanya orang yang togo, berlampauan atau melampaui batas dalam kehidupan dunia dan berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam jahim. Tempat kembalinya adalah jahim, neraka jahannam. Dan dia memahami bahwasanya orang yang khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Seorang muslimah yang memahami bahwasanya siapa yang takut kepada maqam, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, takut tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah, bersegera dengan amal-amal yang soleh, baik besar maupun kecil. Di sini penulis memberikan contoh tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslimah, dan dia menasihati bahwasanya seorang muslimah hendaklah jangan menyepelekan suatu amalan, karena dia tidak tahu kapan suatu amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah muslimah penggenggam bara api senantiasa mengisi waktunya dengan amal-amal soleh, senantiasa membasahi mulutnya, menghiasi bibirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghiasi tubuhnya dengan kosmetik-kosmetik ibadah. Di sini diceritakan oleh muallif, karena engkau wahai muslimah penggenggam bara api tidaklah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan bagimu maghfirah, memberikan bagimu ampunan. Barangkali amalan besar yang kamu lakukan wahai muslimah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan kecil yang mungkin kamu anggap sepele, justru hal itu yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Barangkali hanya dengan kata-kata yang lembut kepada saudaranya sesama muslimah, kata-kata yang lembut kepada suaminya, kata-kata yang lembut kepada bapaknya, kata-kata yang lembut dan menghibur buat ibunya, justru inilah yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Lihatlah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, dia tidak menyepelekan perbuatan-perbuatan baik, walaupun hanya dengan kata-kata dan perbuatan yang sederhana. Tidak ada dalam buku ini. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah menginfakkan semua hartanya, maka Abu Quhafah, bapak dari Abu Bakar, yang orangnya sudah buta dan rambutnya putih semua, dia mengatakan dengan mata terpejam, tidak melihat sekelilingnya, wahai Asma, wahai cucu-cucuku, lihatlah apa yang diperbuat oleh bapakmu. Dia sudah menghabiskan semua hartanya, tidak meninggalkan sedikit pun buat kalian, tidak menyisakan sedikit pun hartanya untuk kalian. Mau apa kalian dengan keadaan yang semacam ini? Maka lihatlah Asma binti Abi Bakar, seorang wanita penggenggam bara api, seorang wanita yang ditampar oleh Abu Jahal ketika dimintai keterangan di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, maka dia menolak untuk memberitahu, sampai ditampar oleh Abu Jahal. Lihat apa kata dia kepada kakeknya, wahai kakek, sesungguhnya bapak kami, anakmu Abu Bakar, telah meninggalkan buat kami sesuatu yang sangat banyak. Jangan khawatir. Mana buktinya? Kata Abu Quhafah. Maka diambillah beberapa butir batu, ya, dan ditaruh di lantai atau di suatu tempat dan ditutupi dengan kain. Lihatlah kakek, mana tanganmu? Dipegangnya tangan si kakek. Wahai kakek, lihat nih, ini yang ditinggalkan oleh bapak. Dipegangkan kakek yang buta, masya Allah, bongkahan-bongkahan emas. Akhirnya, kalau memang seperti ini keadaannya, kata bapaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau memang seperti ini keadaannya, kalau memang seperti ini yang ditinggalkan oleh bapakmu, maka aku tidak khawatir lagi. Lihatlah Asma bintu Abi Bakar mendukung bapaknya untuk menggenggam bara api hanya dengan kata-kata yang sederhana. Kalau sekarang Abi ini infak saja, ninggalin apa buat kami yang di rumah? Nah, walaupun memang masalah infak dengan seluruh hartanya ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Kalau memang tipenya orang adalah tipenya seperti Abu Bakar, yang tidak akan menyesal, tidak akan bersedih, tidak akan apa namanya menggerutu dan yang lainnya. Begitu juga keluarga, tipenya keluarga adalah seperti keluarganya Abu Bakar, maka selesai masalah. Bisa dia menginfakkan dengan semua hartanya, sampai rumahnya kalau perlu. Tapi kalau tipenya semacam kita, saya yakin belum siap. Ustaz, ini ada motor semua nih buat Ustaz, plus STNK-nya, BPKB boleh diambil. Pulang daurah, istri mencak-mencak, Abi ini gimana, masa Ustaz dikasih motor? Saya ingin niru Abu Bakar, bukan tempatnya. Hanya dengan kata-kata sederhana. Barangkali dengan kata-kata sederhana itulah yang bisa menyebabkan kalian mendapatkan kebaikan yang banyak, wahai muslimah. Satu sirah tentang laki-laki. Seorang imam, seorang ulama yang sangat terkenal dalam masalah ilmu hadis, Adz-Dzahabi rahimahullah, yang menulis buku Syiar A'lamin Nubala, yaitu sejarah orang-orang yang soleh. Dan dia pula yang menulis sejarah tentang rijal, laki-laki, fulan siqah, fulan dhaif, fulan dalam berjilid-jilid. Kapan dia mulai menulis hadis seperti itu? Dari kata-kata yang sederhana dari temannya. Wahai Dzahabi, suatu saat catatan Imam Adz-Dzahabi sebelum menjadi imam dilihat oleh temannya, tulisan tangannya. Wahai Dzahabi, sesungguhnya fa inna khattaka yushbihu khattal muhaddithin. Tulisanmu kayak tulisan ahlul hadis. Tulisanmu ini wahai Dzahabi mirip dengan tulisan ulama hadis. Saat itu kata-kata yang sederhana langsung ditangkap oleh telinga Dzahabi dan masuk ke relung hati Al-Imam Adz-Dzahabi. Kata dia, sejak saat itu saya langsung menekuni dunia hadis. Saya langsung menekuni dunia hadis dan jadilah dia imam yang besar. Hanya dengan kata-kata yang sederhana. Maka barangkali seorang akhwat membujuk temannya, kita katakan, wahai ukhti, wajahmu seperti wajah Aisyah kalau pakai kerudung. Hah? Wahai ukhti, kamu itu betul-betul akhlaknya seperti Zainab, istri Rasulullah SAW, kalau kamu itu suka bersedekah. Barangkali dari situ dia langsung pakai jilbab. Barangkali dari situ dia langsung suka bersedekah. Dengan kata-kata yang sederhana, ya, barangkali orang itu akan lebih mengesan daripada mungkin berbicara panjang lebar, dicermai qala Allah wa qala Rasul wa ukhti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman begini begini begini dan begini. Belum tentu. Seorang bintang film yang terkenal dari Mesir, aktris, artis namanya Syamsul Barudi. Pernah dengar? Namanya Syamsul Barudi. Syamsul itu nama perempuan, bukan nama laki-laki. Syams. Falamma tatlu'u syamsu baziqatan. Syams ada tatlu'u mu'annath. Syamsul Barudi itu dia bisa baca Quran, paham bahasa Arab, tapi dia jadi artis. Ya. Sholat sering bolong. Kemudian juga sering pergi umroh. Sampai suatu saat ada orang dari Mesir atau dari, saya lupa, Tunisia atau mana, bertemu dia di umroh, memberikan satu bait syair. Belum berjilbab, yang namanya Syamsul Barudi, masih buka-bukaan. Sampai ketika umroh ditanya sama temannya, apakah nanti kamu pulang itu akan menutup aurat kamu, akan kamu akan berjilbab? Kata dia, la adri, saya tidak tahu. Masih ragu-ragu. Kamu nanti akan berhijab setelah pulang? Saya tidak tahu. Suatu saat ketika duduk di Masjidil Haram, dia membaca Al-Quran, ketemu dengan seorang Mesir juga, Mesir kalau nggak salah, seorang akhwat perempuan yang berhijab gitu. Kemudian dia ngobrol-ngobrol dan memberikan beberapa bait syair, yang mana bait syair itulah yang bisa menggetarkan hatinya. Dalam bait syair itu dikatakan, فَلْيَقُولُوا عَنْ حِجَابِي فَإِنِّي لَا أُبَالِي fa innahu qad hamani wa habbani ila ilahi. Bait syair itu mengatakan, silahkan kalian katakan tentang hijab yang aku kenakan. Sesungguhnya aku tidak akan memperdulikan, karena sesungguhnya hijabku telah menjagaku dan mendekatkan, mencintakan diriku kepada Tuhanku. Dia menangis membaca syair itu tadi, dan mulai dari itu bertekad untuk berhijab. Hanya dari bait-bait syair. Saya katakan bukan nasyid ya, bukan nasyid. Orang yang ketika mendengar Al-Quran tidak tergetar hatinya, muslimah yang mendengarkan Al-Quran tidak tersentuh hatinya, muslimah yang ketika mendengar Al-Quran hatinya kencang-kencang saja, tapi ketika mendengar lagu-lagu tersentuh, ini adalah ada penyakitnya. Ya, akan tapi hidayah datang dimanapun atau dari manapun Allah menghendaki. Hidayah kadang datang dari manapun Allah menghendaki. Akan tapi bukan berarti kita menghalalkan lagu. Oh, barangkali itu bisa merubah seseorang, maka kita beri kaset. Aku bukan, dan yang lain-lain. Lagu-lagu yang berkaitan dengan apa itu namanya, tombo ati, kemudian assalamualaikum, dan yang lain-lain. Bukan, bukan seperti itu caranya. Akan tapi hidayah datang dari Allah. Dari mana? Allah itu menghendaki. Nah, ini adalah kisah satu kata-kata yang sederhana yang bisa membangkitkan kebaikan pada diri seorang muslim atau muslimah. Di sini disebutkan salah satu contoh suatu perbuatan yang kadang tidak dinyana-nyana oleh seorang muslim atau muslimah, dia itu akan bisa menyelamatkan dia dari api neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Dulu ada seorang pelacur, wanita pelacur. Kalian tahu pelacur bagaimana dia itu rendahnya kedudukannya. Seorang muslimah sebagai pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi muslim dan muslimah dari zina, perbuatan zina. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu saat seorang pelacur sedang melewati atau berjalan di suatu jalan. Kemudian dilihat ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya kepanasan. Bahkan saking hausnya, dia sampai menjilati tanah yang ada di hadapannya, dengan harapan dia bisa mendapatkan satu tetes air dari tanah itu. Maka sang pelacur ini merasa kasihan dengan anjing tersebut. Dilepasnya sepatunya, dia ikat dengan selendangnya, dan dia jadikan sepatu itu timba, dan diambilkan air dengan terompahnya dan diberikan kepada sang anjing. Maka anjing itu minum dengan puasnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia itu adalah masuk surga. Lihat, hanya dengan memberi minum seekor anjing, didorong dengan keikhlasan dan rasa rahmat yang sangat tinggi, sampai-sampai dia itu bisa menghapuskan dosa besar yang selama ini dia lakukan. Dan ini yang bisa atau dijadikan pula dasar oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya amal soleh itu bisa menghapus dosa besar. Amal soleh itu bisa menghapus dosa besar. Di kalangan ahlu sunnah ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya amal soleh atau dosa-dosa besar itu tidak bisa terhapuskan dengan amal-amal soleh, akan tapi bisa terhapuskan dengan taubat. Tapi nyatanya ada kisah semacam ini. Dosa besar zina, tapi dengan satu ciduk air, maka dosa besarnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslimah hendaklah jangan menyepelekan. Barangkali dengan satu tulisan yang sederhana, atau barangkali dengan satu kaset yang kecil yang dia berikan kepada temannya, atau barangkali dengan kata-kata manis yang lembut sehingga mengajak temannya, atau dengan satu makanan yang dia berikan sehingga temannya itu simpati kepadanya. Jangan kita jadikan pandangan kita kepada muslimat yang tidak menutup auratnya itu pandangan seorang polisi. Apa? Kalau yang ada polisi. Pandangan seorang polisi kepada pencuri. Jangan. Tapi jadikanlah pandangan seorang dokter kepada pasiennya. Mana ada dokter berhadapan dengan pasiennya melotot kemudian membawa pukulan? Tidak ada. Tapi dokter datang kepada pasiennya dengan penuh senyum, kemudian membawa obat. Sampai-sampai ustadz pernah menemani dulu teman ustadz di Madinah berobat sama dokter. Dokternya itu wala senyum wala apa, ayu marot, sakit apa. Subhanallah, dokter macam ini, nah yang calon-calon dokter, bisa nambah penyakit diantara penyakit yang sudah dia bawa. Yang tadinya mungkin tekanan darahnya 130 normal-normal saja, setelah ditensi bisa 170, langsung stroke saat itu juga mungkin. Naudzubillah min dzalik. Ini gak senyum gak apa. Maka kita seorang muslimah di hadapan saudara muslimat yang lain yang masih mutabarrijat, yang belum menutup auratnya, adalah pandangan rahmah, pandangan kepada orang yang sakit, pandangan seorang dokter yang akan memberikan obat kepada dia. Demikian juga kita, seorang muslim yang melihat saudaranya berbuat kesalahan, bukan pandangan jahat, pandangan bengis kepada temannya, bukan. Begitu melihat celananya khalas, hadza musbil, idan laisa min ahli sunnah. Kalau sudah musbil tidak dilirik sama sekali, apalagi kalau jenggotnya sudah tinggal separuh. Wah. Bukan seperti itu caranya. Ini bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Selama dia masih muslim, dia ada kemungkinan untuk kita dakwahi, maka kita dakwahi dengan baik. Jangan sepelekan. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah karena kata-kata yang sedikit. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan mungkin kepada orang itu hanya karena amalan-amalan yang tidak dinyana-nyana. Satu contoh di Indonesia, daerah Magelang. Orang awam datang ke tempat wudu mau sholat berjamaah. Ya. Kemudian dia mendapatkan satu brosur tentang cara sholat Nabi. Tipis, hanya beberapa lembar. Sejak saat itu, dia mengatakan, saya harus mencari satu kelompok pengajian yang sholatnya seperti di brosur ini. Maka mulailah dia berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Setiap dia datang di kelompok pengajian, maka dilihat sholatnya. Wah, gak cocok. Nah, kemudian dia pindah lagi ke kelompok yang lain. Ngaji dia lama. Kemudian dilihat sholatnya. Dibuka lembarannya. Gak cocok lagi. Pindah lagi. Sampai suatu saat dia menemui suatu pengajian. Majelis Ahlu Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Di Magelang sana. Setelah sholat didapatkan. Ini dia. Lihat. Hanya karena satu lembar. Ya, hanya karena satu lembar. Tapi orang itu mendapatkan hidayah. Ada cerita lagi. Seorang qadhi. Ya, seorang qadhi. Kalau cerita begini gak akan habisnya. Karena buku ini isinya cerita, ya saya juga cerita. Dan ustadz paling seneng cerita. Kesempatan. Kalau majelis-majelis yang lain mungkin gak ada kesempatan cerita, jarang cerita. Ah, ini kesempatan bercerita. Seorang qadhi yang multazim dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadhi yang besar, memiliki ma'had 'ali lil qadha, sekolah tinggi perhakiman dan peradilan. Siapakah yang ikut di situ? Macam-macam orangnya. Ya syaribud dukhan, ya la'ibun nisa, sekolah di situ. Orang yang suka ngerokok, orang yang mabuk-mabukan, orang yang suka main-main dengan cewek ada di situ. Salah satunya adalah calon seorang qadhi. Seorang calon qadhi. Yang dia itu halikul lihya, jenggotnya habis. Ya. Kemudian suka nginum rokok, suka ngerokok, kemudian suka main cewek. Menjelang kelulusan dan bahkan sudah lulus, maka mereka semua dikumpulkan. Salah satunya adalah orang ini. Bukan Julaibib ya, orang ini. Rahimahullahu ta'ala. Orang ini diceramai oleh Syekh Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim, mufti. Mufti sebelum Syekh bin Bas. Muhammad bin Ibrahim, dia mengatakan, kalian ini adalah calon-calon qadhi. Kemudian kalian akan diutus ke suatu tempat untuk menjalankan tugas qadha, yaitu tugas peradilan. Maka orang itu bingung. Dia berusaha menemui Syekh Muhammad Ibrahim secara pribadi. Ya Syekh, saya itu masih minum rokok, saya itu suka ngerokok, saya masih begini, saya enggak pantas jadi qadhi. Kata Syekh bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, tidak, kamu harus jadi qadhi. Keluar dia dengan putus asa. Pusing rasanya, dunia berkeliling. Hah? Kemudian dia berusaha masuk lagi. Ya Syekh, saya halikuliah, lihat nih jenggot saya. Saya itu enggak punya jenggot, masa saya jadi qadhi? Lah, kamu harus jadi qadhi. Bingung dia keluar lagi. Ya Syekh, saya suka masih suka main perempuan. Ini gimana, Syekh? Kamu harus jadi qadhi. Kata-katanya seperti itu aja. Kamu harus jadi qadhi. Bingung dia keluar. Ya Syekh, pokoknya segala perbuatan jelek sudah saya lakukan ya Syekh. Masa pantas saya jadi qadhi? Kata Syekh, kalau kamu memang orangnya jelek, maka kamu akan kami utus kepada orang yang jelek pula. Kalau kamu orangnya jelek, maka akan kami utus kepada orang yang semisal kamu. Dari situ mulai dia mendapatkan hidayah. Dia mulai memelihara jenggotnya. Dia mulai meninggalkan rokoknya. Dia bertaubat kepada Allah. Tidak selang beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Ini hanya kata-kata. Kalau kamu memang orangnya jelek, akan kami utus kepada orang-orang yang jelek pula. Kata-kata sederhana bisa memberikan hidayah kepada umat manusia. Maka seorang muslimah hendaklah tidak menyepelekan ma'ruf sedikit pun. Tidak menyepelekan perbuatan ma'ruf kebaikan sedikit pun. Walaupun itu senyum dengan temannya, walaupun itu senyum dengan ibunya, apalagi menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Senyum kepada suaminya ketika capek dari kerja, bukannya disambut dengan bau dapur. Hah? Mau disambut dengan rambut yang acak-acakan. Disambut dengan anaknya yang rewel, yang satu belum dimandikan, yang satu ngompol di tempat tidurnya, yang satu lagi ngacak-ngacak makanan, yang satu minta uang jajan, yang satunya lagi baru jatuh main di sana. Subhanallah. Barangkali ketika kalian ayuhal muslimah yang sudah bersuami bisa membahagiakan istri kalian atau suami kalian, bisa membuat suami tersenyum ketika mereka datang ke rumah, itulah sebab kalian masuk surga. Itulah sebab keridhaan suami kalian kepada kalian. Barangkali. Dan begitu pula sebaliknya kaum pria. Wallahu ta'ala. Ini adalah salah satu qabidat. Ciri dari al-qabidat alal jamrah. Ciri dari wanita penggenggam bara api. Senantiasa beramal soleh dan tidak menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Ciri yang selanjutnya adalah menjaga diri dari kemaksiatan dan tidak menyepelekannya walaupun sedikit. Menjaga diri dari kemaksiatan dan tidak menyepelekannya walaupun sederhana. La tahqiranna. Hah? La tahqiranna as-saghirata. Jangan kamu anggap sesuatu atau jangan kamu ringankan sesuatu yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena sesungguhnya gunung itu adalah dari pasir yang ditumpuk-tumpuk. Maka seorang muslimah penggenggam bara api, dia tidaklah menyepelekan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena barangkali dengan maksiat yang sedikit itulah dia terjerumus ke dalam api neraka. Sebagaimana barangkali dengan ma'ruf yang sedikit, dengan perbuatan baik yang sedikit, dia akan bisa masuk ke dalam surga. Di sini penulis buku menceritakan dua orang wanita. Wanita yang pertama adalah wanita yang masuk surga karena seekor anjing, dan itu sudah kita ceritakan. Dan wanita yang kedua adalah wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Mahabalul kalbi wal qittati. Ada apa dengan anjing dan kucing? Kenapa harus dibawa-bawa ke majelis ini? Jangankan majelis ini, majelis Rasulullah SAW, anjing dan kucing itu pun disebut dan terkenal di zaman Rasulullah SAW. Dakhalatil mar'atu